kalau misalkan kita banyak dosa, dosanya macam-macam, itu bagaimana cara tobatnya, Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, dosa itu kan semua ada syarat tobat. Penuhi dulu dong syaratnya. Syarat tobat yang pertama adalah kita menyesali dosa. Kedua adalah kita meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga adalah berjanji untuk tidak melakukan lagi. Biarpun pada akhirnya kepleset lagi, ini babnya beda. Yang jelas kita berjanji untuk tidak mengulang lagi. Yang pertama menyesal, kita harus tahu gimana sih menyesal. Menyesal dalam dosa itu beda. Kadang orang tidak bisa sadar, hanya ngomongnya saja menyesal. Menyesal dalam dosa itu tentunya lebih berat daripada menyesal kalau Anda kehilangan duit mau pergi ke pasar. Anda punya duit mau pergi ke pasar belanja kebutuhan sebulan. Duitnya hanya itu saja, 2 juta. Ya, mau pergi ke pasar tak taunya apa? Giliran membayar enggak ada. Tasnya bolong. Astagfirullah, kenapa saya pakai tas bolong? Nyesel. Kira-kira bulan depan kau belanja ke pasar pakai tas bolong itu lagi atau tidak? Yakin? Yakin? Yakin. Karena tas bolong itu yang bikin duit saya hilang. Lah nyesel tuh kayak begitu. Cuma nyesel dalam dosa enggak main-main. Nyesel. Ngintip lagi. Nyesel saya dengan dia. Nomor HP-nya masih disimpan. Nyesel dengan dia. Apa itu? Nyesel itu ya begitu, nyesel yang sesungguhnya. Baru itulah tobat. Itu nyesel. Lah baru nanti disebut sebagai tobat kalau nyesel yang sesungguhnya. Sebanyak apa dosa ya seseli, dan jangan ragu. Nyesel itu bagian daripada ibadah, karena tobat termasuk ibadah yang luar biasa. Nyesel, renungi dong semua dosa. Bahkan perlu kita merenungi dosa kita, sehingga semakin banyak yang kita sadari, semakin kita malu di hadapan Allah. Sebut dosa kita di hadapan Allah. Terlalu banyak, sebanyak apapun Allah Maha Pengampun. Tapi dengan catatan menyesal. Ngomongnya, ya Allah ampuni segala dosaku. Nggak sadar-sadar dia. Dosa yang mana? Bingung yang mana ya? Wah hebat bener. Nyari dosanya nggak ketemu tuh. Dosa yang mana? Banyak dosamu. Matamu, telingamu, mulutmu, tanganmu. Jadi, sesali semua. Dihadapkan kepada Allah. Harus menyesal syarat. Baru setelah itu kita mohon ampun kepada Allah. Itulah Allah akan mengampuni dosa Anda. Dan mudah dengan Allah. Yang susah dengan manusia. Kita nyuri duitnya harus kembalikan. Repot. Kalau dengan Allah mah beres. Orang yang pernah mabuk, pernah zina, pernah judi, tinggal ngadu kepada Allah dengan derai air mata selesai. Sebut semua dosa-dosa Anda. Teramat banyak. Bagus. Anda ingat semuanya. Anda bisa mengingat semuanya. Justru dengan mengingat itulah menjadikan kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mengingat. Kalau tidak mengingat dosanya, belum tobat. Anda pun bakal kecewa. Mohon maaf atas kesalahan saya. Kesalahan yang mana? Enggak tahu ya. Ya enggak bisa, harus sadar. Kesalahan kita yang ini, ya Allah, dosaku ini. Sebab dosa yang paling dosa itu adalah Anda berdosa enggak sadar kalau itu dosa. Kan repot. Bikin pegel kan? Salah, gak ngaku salah. Kan gitu diantara kita. Salah, gak ngaku salah. Yang salah kamu, nyalain orang lain. Kan gitu biasanya. Kita marah dengan sesama manusia. Bagaimana dengan Allah? Allah adalah sang pencipta. Kita salah kepada Allah, gak mau ngaku. Padahal ngaku saja udah beres. Sembunyikan lagi. Kamu salah ya? Enggak ya Allah. Nah, kurang ajar, gebuklah itu. Baik. Itulah tobat. Maha mudah. Sangat mudah kepada Allah yang maha pemurah. Allah maha pengampun. Bergegaslah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.